Dari definisi ini kita dapati bahwasannya unsur kesabaran meliputi minimalnya 3 faktor. Faktor yang pertama, seseorang bisa dikatakan sabar atau seseorang bisa dikatakan bersabar manakala ia mampu untuk menahan lisannya dari keluh kesah, dari marah, ia mampu menahan lisannya. Faktor yang kedua, seseorang itu termasuk bersabar atau menjadi orang yang sabar manakala an-nafs, jiwa dia mampu dikendalikan untuk tidak goncang. Dan unsur yang ketiga, seseorang bersabar manakala ia mampu menahan, mengendalikan al-jawarih, segenap anggota tubuhnya dari mulai melakukan sesuatu yang jelek seperti menampar pipi dan merobek baju, merobek kerah baju. Menampar pipi dan merobek pakaian ini merupakan perbuatan orang-orang Arab sebelum Islam datang. Tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Arab manakala mereka menerima musibah dalam bentuk orang yang ia cintai meninggal dunia. Maka sebagai wujud rasa duka yang mendalam, mereka menampar pipinya, menampar pipi-pipi mereka, merobek pakaian mereka. Yang itu semua menunjukkan bahwasannya bukan demikian sikap orang yang bersabar. Jadi 3 unsur ini merupakan indikator, bisa dijadikan sebagai indikator apakah seseorang ini memiliki sikap sabar ataukah tidak. Dari mana kita tahu? Kita lihat sikap yang ia perlihatkan. Lisannya apakah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya? Kemudian jiwanya, mentalnya terlihat goyah ataukah tidak? Kemudian anggota tubuhnya terlihat bisa dikendalikan ataukah tidak? Itu bisa kita lihat. Apabila seseorang ternyata ketika menerima musibah misalnya, lisannya mampu ia tahan, tidak berbicara yang tidak semestinya. Demikian juga keadaan anggota tubuhnya bisa ia kendalikan. Demikian juga mentalnya, keadaan sikap mentalnya tidak goyah, tampak tegar, kokoh, kuat ketika menghadapi masalah, menghadapi musibah. Maka manakala 3 unsur ini ada pada dirinya, ia orang yang sabar. Ia orang yang tengah bersabar menghadapi kenyataan pahit yang ada di hadapannya. Tetapi manakala kita lihat seseorang ditimpa satu musibah, kemudian lisannya senantiasa mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak semestinya, menunjukkan ia tidak sabar, maka ia bukan orang yang sabar. Atau lisannya diam, kelihatan jiwanya nampak tegar, tetapi anggota tubuhnya ya, melemparkan, merusak, ya, tidak menerima terhadap ketentuan yang ada pada dirinya. Ini pun tidak menunjukkan bahwasannya dirinya orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu manakala ketiga unsur faktor tadi, ketiga unsur yang disebut indikator tadi itu ada pada diri seseorang. Nah, maka kita lihat bagaimana para ulama menyikapi situasi yang mereka hadapi. Kita lihat bagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika Imam Ahmad rahimahullah didatangi oleh sekelompok fuqaha Baghdad. Para fuqaha Baghdad datang kepada Imam Ahmad yang ketika itu Al-Imam Ahmad rahimahullah tengah mendekam di dalam penjara. Beliau dalam masa fitnah tersebut termasuk yang ditangkap oleh pihak penguasa, dan tiga kali pergantian penguasa khalifah, Imam Ahmad masih tetap berada di dalam penjara. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mendapatkan bentuk siksaan fisik ketika beliau mempertahankan prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penguasa pada waktu itu memaksakan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Penguasa memaksakan kepada seluruh rakyatnya, tidak termasuk diantaranya adalah para alim ulama, untuk menerima pemahaman yang ditetapkan oleh penguasa bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Ya. Sementara Al-Imam Ahmad beserta para ulama yang lain memegang prinsip bahwasanya Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, dengan sebab prinsip yang dipegang teguh oleh Al-Imam Ahmad inilah, maka kemudian Al-Imam Ahmad ditangkap oleh penguasa. Al-Imam Ahmad disiksa. Al-Imam Ahmad dipenjara sekian lama. Ya. Karena mempertahankan prinsip bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, ketika di dalam penjara itulah para fuqaha Baghdad menjumpai beliau berkaitan dengan fitnah yang sedang berkembang. Para fuqaha Baghdad menyampaikan bahwasannya situasi akibat dari ideologi yang dipaksakan ini sudah sedemikian dahsyat menyebar, tersebar di tengah masyarakat. Dan kondisi pun genting. Kondisi pun dalam keadaan kritis. Inginnya para fuqaha dengan menyampaikan hal ini kepada Al-Imam Ahmad, ya, ingin dari para fuqaha agar Imam Ahmad melakukan tindakan-tindakan terhadap penguasa. Namun apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah terhadap para fuqaha Baghdad yang datang kepada beliau? Maka ketika para fuqaha Baghdad ingin menyikapi penguasanya pada saat itu, maka Al-Imam Ahmad memandang mereka, menatap para fuqaha Baghdad tersebut. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, alaikum bil inkari fi qulubikum, hendaklah kalian ingkari di dalam hati kalian. Apa maksudnya? Dalam situasi yang genting seperti itu, dalam situasi yang sangat kritis seperti itu, Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad untuk menyikapi pemaksaan ideologi yang ditekankan kepada seluruh rakyat pada masa itu, terkhusus di kota Baghdad. Al-Imam Ahmad memberikan nasihat kepada para fuqaha agar mereka mengingkari dengan hati kalian. Ingkari dengan hati kalian. Kalau mengingkari dengan lisan di mimbar-mimbar, di majelis-majelis ilmu, bisa ditangkap. Bisa menimbulkan madarat yang lebih besar. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menyampaikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad, alaikum binkari fi qulubikum, hendaknya kalian ingkari di dalam hati kalian. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan wasiat selanjutnya, qala wala takhla'u yadan min ta'ah, dan jangan kalian lepaskan tangan dari ketaatan, jangan sampai melepaskan ketaatan kepada penguasa. Jangan melepaskan ketaatan kepada penguasa. Qala la tasuqqu 'asal muslimin, jangan kau patahkan tongkat kaum muslimin. Artinya bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengarahkan para fuqaha Baghdad ini untuk tetap menaati kepada penguasanya. Menaati terhadap penguasanya dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Sebab apa? Sebab dalam hal yang sifatnya ghairu ma'ruf, yang itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan wasiat apa? Alaikum bil inkari fi qulubikum. terhadap sesuatu yang tidak ma'ruf, sesuatu yang itu melanggar syariat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Al-Imam Ahmad memberikan nasihat, alaikum bil inkari fi qulubikum. Namun di satu sisi yang lain, Al-Imam Ahmad rahimahullah memberikan nasihat kepada para fuqaha Baghdad untuk tetap taat kepada penguasa, untuk tetap mematuhi dalam hal yang ma'ruf kepada penguasa. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang selainnya, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah." Atas diri seorang muslim hendaknya ia mendengar dan taat. "Fima ahabba wa kariha." Terhadap apa yang ia sukai ataupun yang ia benci, tidak sukai. Tidak ia sukai. Ia tetap harus as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat, ya. Baik disukai ataupun tidak disukai. Qala illa ayyumaru bima'siyatin, kecuali manakala penguasa itu memerintahkan maksiat. Kecuali kalau penguasa itu memerintahkan maksiat. Qala fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Maka apabila memerintahkan kepada maksiat, jangan mendengar dan jangan menaatinya. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Wala tasfikud dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum." Maka janganlah kalian tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Jangan sampai kalian menjadi sebab tumpahnya darah kalian dan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ini menunjukkan bagaimana Imam Ahmad rahimahullah mencegah jangan sampai darah kaum muslimin tercecer, darah kaum muslimin tertumpah. Akibat apa? Akibat kondisi negara yang tidak stabil. Akibat dari tindakan memberontak, kemudian penguasa pun melakukan perlawanan, sehingga kemudian situasi menjadi chaos, situasi menjadi kacau, tidak terkendali, dan darah-darah kaum muslimin tumpah ruah di kota Baghdad. Ini tidak dikehendaki oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan inilah bimbingan, bimbingan agama kita. Jangan sampai melakukan amar ma'ruf, tetapi malah menimbulkan mafsadat yang lebih buruk, lebih jelek, lebih parah keadaannya. Syariat tidak membimbingkan yang demikian. Syariat tidak mengarahkan umatnya untuk melakukan yang seperti ini. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan ketajaman ilmunya, karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengarahkan para fuqaha Baghdad untuk menjaga jangan sampai darah kaum muslimin tertumpah. Jangan sampai kemudian mengangkat senjata melawan penguasa yang mengakibatkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan, baku tikai, saling membunuh, konflik terjadi, dan seterusnya. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wanzuru fi aqibati amrikum, dan lihatlah, perhatikanlah, selisik lebih dalam akibat dari urusan kalian ini. Wasbiru hatta yastariha barrun wa yustaraha min fajir. Bersabarlah kalian. Sabar. Al-Imam Ahmad rahimahullah memerintahkan untuk isbiru. Memerintahkan untuk bersabar kepada para fuqaha Baghdad. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengistirahatkan orang-orang yang baik. Dan sampai kemudian kondisi diistirahatkan dari orang-orang yang fajir, yang banyak dosanya. Al-Imam Ahmad rahimahullah memerintahkan kepada para fuqaha Baghdad untuk bersabar. Melihat situasi kondisi yang seperti itu keadaannya pada saat itu. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan inilah contoh bagaimana dakwah itu harus didasari dengan kesabaran. Kalau tidak sabar, Imam Ahmad banyak pengikutnya. Mampu mengerahkan massa. Demo? Bisa. Tapi apa itu yang harus dilakukan? Cara-cara yang tidak ada tuntunannya. Cara-cara yang menyelisihi syariat. Tidak demikian. Menyelesaikan sebuah masalah, jangan sampai kemudian menimbulkan mafsadat yang lebih besar, masalah yang lebih besar. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan ketajaman ilmunya membedah situasi, kondisi yang berkembang saat itu dengan sikap yang sangat bijak. Berdasarkan tuntunan syariat. Dari kisah Imam Ahmad inilah kita melihat bagaimana peranan para ulama menjaga stabilitas satu negara. Menjaga stabilitas masyarakat sehingga keadaannya tetap stabil, sehingga keadaannya tetap terpelihara, terkendali, dan tidak menimbulkan kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Tidak. Jadi kedatangan para fuqaha Baghdad di hadapan Imam Ahmad oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah diredam agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif yang hanya akan merugikan kaum muslimin. Ini peran ulama dalam menekan situasi yang situasi tersebut sudah sedemikian genting, tetapi tidak lantas kemudian bertambah genting, tapi justru diredam. Dan inilah bimbingan seorang ulama kepada umatnya, agar tidak terpancing dengan keadaan, agar tidak kemudian terprovokasi oleh situasi yang pada waktu itu sangat-sangat memungkinkan orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kadang tidak masuk di akal. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah meredam situasi yang ada, menenangkan para fuqaha Baghdad, bahkan memintanya untuk bersabar. Sabar dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, ini keadaan Imam Ahmad rahimahullah. Jadi peran ulama, satu di antaranya adalah menjaga stabilitas satu wilayah, satu negeri, mengingat kemaslahatan bersama. Jangan sampai situasi bertambah kacau, bertambah buruk. Ya. Dan kita bisa melihat keadaan seperti itu. Kondisi keadaan di Aljazair yang waktu itu Partai Fis berhasil meraup suara terbanyak ketika pemilu, namun kemudian diambil alih oleh militer. Kemudian Fis melawan. Apa yang terjadi? Militer angkat senjata, kaum muslimin dibantai. Darah-darah kaum muslimin berceceran di mana-mana. Fitnah. Awan kelam menaungi negeri Aljazair. Orang pakai peci, orang berjenggot, pasti disisir oleh militer. Sehingga tidak lagi orang berani menampakkan syiar-syiar keislaman. Tidak lagi berani kaum muslimin di sana menampakkan syiar-syiar keislaman. Pakai peci aja sudah kelihatan tangkap. Wanita pakai cadar, sikap militer, semua yang berbau aroma seperti itu, langsung militer bertindak. Ini pelajaran yang sangat berharga, sehingga keadaan kaum muslimin dalam keadaan mau beribadah saja sulit. Nah, pandangan para ulama jauh ke depan. Pandangan para ulama dengan ilmu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka jauh ke depan. Sehingga kemudian tidak terpancing dengan situasi kondisi yang ada. Ini salah satu contoh bagaimana dakwah itu harus dikemas dengan penuh kesabaran. Karena berbagai kendala bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Berbagai rintangan, halangan, mungkin saja akan ada di hadapan kaum muslimin. Nah, tinggal bagaimana kaum muslimin bersikap. Tinggal bagaimana kaum muslimin merapatkan bimbingan kepada para ulama, sehingga tindakan-tindakan, sikap-sikapnya, tutur katanya benar-benar di atas bimbingan para ulama. Nah, situasi yang seperti inilah ya, yang menjadikan seseorang atau satu kelompok mudah sekali untuk terpicu. Ya, situasi kondisi negara yang tidak normal kadang-kadang mudah sekali menjadikan seseorang ataupun satu kelompok terpicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Inilah kisah Imam Ahmad rahimahullah. Walaupun disiksa, walaupun hidupnya di dalam penjara, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap ya, as-sam'u wa ta'ah kepada penguasa. Adapun dalam hal yang ghairu ma'ruf, yang maksiat kepada Allah, Al-Imam Ahmad tidak menaatinya. Bagaimana bentuk tidak menaatinya? Ya. Beliau menyarankan kepada para fuqaha Baghdad dengan cara mengingkari melalui hati. Karena situasi seperti itu, itulah yang memungkinkan untuk dilakukan. Ya, pengingkaran di dalam hati. Oleh karena itu, berbagai kemelut, berbagai masalah, berbagai situasi kritis bisa saja dihadapi ketika dakwah itu dikumandangkan. Ketika dakwah, roda dakwah itu digerakkan, berbagai kemungkinan terburuk itu bisa terjadi. Nah, disinilah pentingnya kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar menjadi penolong. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji seseorang, terutama mereka yang berkiprah di dalam dakwah ini, akan diuji dengan berbagai macam ujian. Tetapi berbagai macam ujian, baik dalam bentuk ujian rasa takut, baik ujian dalam bentuk lapar, baik ujian dalam bentuk hilangnya harta, bahkan hilangnya nyawa, jiwa. Tapi semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wabashshiris sabirin. Dan kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya tabiat dakwah itu kadang dipenuhi dengan onak duri. Tabiat dakwah kadang harus menanjak terjal, penuh jurang. Dan tabiat dakwah kadang tidak mulus, ditaburi dengan harumnya bunga-bungaan. Tidak demikian. Dakwah kadang harus dihadapi dengan berbagai macam kenyataan yang pahit. Tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam sejarah kita akan temukan bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah ke negeri Taif. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif yang jahil terhadap seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk ke jannah. Mereka justru mencaci maki, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melempari dengan batu. Bertindak kasar. Melukai tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian membalas? Apakah kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian melakukan tindakan melawan terhadap tindakan-tindakan radikal mereka? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan perlawanan karena memang mereka jahil. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan bahwasannya satu ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pukulan, yang mendapatkan tindakan kekerasan dari kaumnya, hingga wajah nabi tersebut berdarah dan nabi tersebut seraya mengusap wajahnya yang mengucur darah, nabi tersebut berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Seorang nabi wajahnya sampai terluka, diusapnya, namun ia berdoa memohonkan ampunan untuk kaumnya disebabkan kaumnya tidak mengetahui, jahil. Ini kesabaran, contoh bagaimana seorang nabi mendapatkan perlakuan yang tidak patut dari kaumnya, mendapatkan tindakan radikalisme, teror dari kaumnya, tapi nabi tersebut malah mendoakan kaumnya. Ini contoh kesabaran. Bagaimana kesabaran itu harus ada pada seorang dai. Dan kita ketika kita berdakwah, mungkin saja kita akan mengalami sesuatu yang tidak menjadikan hati kita ini nyaman, tidak menjadikan diri kita ini rasanya senang. Mungkin saja saat kita berdakwah, menyampaikan majalah, kemudian tiba-tiba ada orang yang tidak suka. Bisa jadi ada orang yang kemudian mungkin merobek-robek majalah yang kita berikan, mungkin melemparnya, mungkin menginjak-injaknya, mungkin tapi apa lantas kemudian kita pun membalas, membalas dengan tindakan yang seperti itu lagi? Dakwah kadang perlu kesabaran. Dakwah ya, harus dilalui. Walaupun mungkin kita disakiti, saat kita bersabar, kita berupaya untuk memberikan rahmat. Memberikan rahmat. Karena kalau kita bertindak sampai gegabah, maka itu yang sebenarnya diharapkan oleh mereka. Itu yang sebenarnya diharapkan oleh mereka. Dan situasi bisa saja karena mereka tidak jujur, bisa saja situasi itu dibalikkan. Tuh, lihat orang-orang yang taklim, yang ngaji di tempat sana, dia melakukan kerusuhan, dia memukul ini, padahal awal kejadiannya tidak begitu. Tapi yang diceritakan, dia memukul. Jadi terbalik beritanya. Opini yang berkembang di masyarakat, akhirnya salafiyin yang disalahkan. Na'udzubillah. Wal'iyadzubillah. Ini kadang kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita senantiasa bersabar. Ya. Dan terlebih daripada itu, dalam dakwah ini, ya, pancangkan terus keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dakwah yang kita tunaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena mengharapkan dunia, ya, iming-iming dunia. Ya, dakwah yang kita tunaikan semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Allah nanti yang akan memberikan ganjaran pahala, bukan dengan mengharap iming-iming keduniaan atau mengharap popularitas biar namanya terkenal, namanya disebut-sebut dan seterusnya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang jelek seperti itu. Ya. Maka, ya, mari kita bersama-sama menunaikan dakwah ini. Tebarkan terus dakwah as-salafiyah. Dakwatu salafiyah. Walhamdulillah, sekarang dakwah sudah menyebar di mana-mana. Ya. Ke Indonesia Timur, Masya Allah. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, ada salafiyin. Ya. Di perbatasan-perbatasan. Ya. Di perbatasan. Ya. Papua Nugini, ada salafiyin. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Maka ini perkembangan yang bagus. Ya, terus walaupun kita sering menghadapi berbagai macam tuduhan. Ya. Berbagai macam tuduhan. Dari orang-orang yang memang di dalam hatinya ada penyakit atau mereka memang menentang terhadap dakwah ini. Terus dimunculkan istilah Wahabi. Ya. Terus dimunculkan, ya, istilah radikal. Ya. Dan terus mereka mencoba untuk menenggelamkan dakwah ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah memunculkan dakwah ini di berbagai tempat. Walhamdulillah, di berbagai tempat banyak asatidzah pun sampai melihat situasi seperti ini, ya, bersyukur. Namun di satu sisi harus banyak yang dibenahi. SDM untuk dakwah itu masih sedikit dibandingkan luasnya lahan yang harus digarap. dari berbagai penjuru tanah air teriak-teriak, ada ustaz enggak, ada ustaz enggak? Ya. Ada enggak yang mau ke sini? Ya. Begitu ada ustaznya, lihat, aduh, itu ujung Indonesia. Ya. Kan begitu. Ya. Nah. Belum nanti di pedalaman sana. Kemarin saya dapat WA itu. Penduduk asli Pulau Serang. Suku Alifuru. Berapa kakak masuk Islam. Dan ada lagi yang sementara ingin masuk Islam. Tapi di sana tenaganya cuma satu orang. Ya subhanallah. Ada Ustaz Hasan yang dulu belajar di Muntilan. Di sana. Ya harus kesana kemari pontang panting. Sendirian. Ya. Menangani para mu'alaf dari pedalaman. Dari pedalaman. Mereka para ibunya, akhwatnya, ya, pengen belajar baca Quran, ya, itu. Tapi tenaga tidak ada. Ini salah satu saja dari sekian masalah, ya. Ya. Masalah-masalah dari luar. Ini dakwah, ini dakwah. Kalau kita tidak satu dengan lainnya, saling merapatkan shaf. Ya. Bahasa kita apa? Koordinasi ya. Koordinasi ya. Koordinasi apa komando? Koordinasi ya. Koordinasi. Kalau enggak koordinasi ya, susah kita akan. Ini di sana, daerah sana perlu ustaz. Mal, siapa yang berangkat? Nah, itu koordinasi. Ya. Nah. Kalau tidak seperti itu, kita akan kesulitan. Ya. Kita akan kesulitan. Menyelenggarakan daurah saja harus koordinasi. Ya. Menyelenggarakan daurah di Lebeng ini, kan harus koordinasi. Toh? Nah, ini semuanya. Dalam rangka seperti itu, ya, dikoordinasikan secara rapi, ya, tertata, ya, sehingga dakwah itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Maka, ya, mari kita bersama-sama berjalan menjalankan dakwah ini. Ya. Sebentar lagi nanti ada tebar majalah. Iya, Cilacap belum kebagian. Tebar majalah edisi Indonesia Siaga 2. Yang kemarin kan komunis. Nah, yang edisi kedua ini tentang terorisme. Tentang terorisme. Ya. Mengapa terorisme tidak pernah habis koper? Nah, akan datang majalah. Nah, ini kesempatan kita untuk bisa menyebarkan majalah tersebut dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam rangka ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bekali masyarakat, kita beri pencerahan kepada masyarakat. Ya. Nih, yang namanya teroris itu bukan hanya yang linknya itu ke Al-Qaeda, linknya ke ISIS, linknya ke JI, Jamaah Islamiyah saja. Ada teroris lain yang lebih berbahaya. Dan teroris ini, yang teroris yang lebih berbahaya ini karena didukung oleh sebuah negara. Kalau Al-Qaeda, ya, paling dananya orang per orang, kan begitu. Kelompok. ISIS juga seperti itu. Jamaah Islamiyah juga seperti itu. Nah, kalau Syiah Rafidhah melakukan aksi terorisme didukung oleh negara, negara Iran. Contohnya di Yaman. Orang-orang Houthi, Rafidah di sana, disuplai senjata. Perlu bantuan SDM, sumber daya manusia, dikirim para instruktur militer. Dikirim terus. Sehingga Yaman seperti itu. Mereka bisa mengangkat senjata, mereka memberontak kepada penguasa yang ada, mereka melakukan teror-teror terhadap kaum muslimin yang tidak segaris dengan mereka. Itu di Yaman. Belum di Lebanon dengan adanya nama kelompok teroris. Nama kelompok teroris yang mereka namakan Hizbullah, hakikatnya adalah Hizbus Syaitan. Ini mereka danai oleh Iran. Nah, masyarakat harus tahu seperti itu. Dan di dalam majalah itu ditulis tentang sepak terjang terorisme yang dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Nah, di sini pentingnya kita memberikan pencerahan melalui majalah yang insya Allah akan datang ke Cilacap. Cilacap loh ini. Ya. Kan Cilacap itu tidak sebesar Jawa Tengah kan? Iya. Nah, sekian ratus ikhwah bisa ini meratakan semua ini. Ada yang datang ke Pak Bupati, ada yang datang ke Pak Kapolres, ada yang datang ke Pak Dandi. Ada yang datang ke pejabat-pejabat lainnya. Ada yang datang kepada Pak Kapolsek, ada yang datang ke Pak Camat. Terus sampai ke bawah. Kepala desa, Pak RW, Pak RT, terus masyarakat. Diberi. Masyarakat sekitar. Ini satu hal yang harus kita lakukan. Dan ini adalah kerja kelompok. Kita tidak bisa bayangkan sekian ribu eksemplar majalah yang atau mungkin sekian ratus eksemplar yang datang ke Cilacap kemudian dibagikan oleh 6 orang saja. Kita gak bisa bayangkan. Nah, terus yang lain kemana? Nah, yang lain ini. Jangan sampai wujuduhu keadamihi. Iya. Ada dan tidak adanya sama saja. Jangan sampai. Tunjukkan semangat kita. Semangat kita untuk mencerahkan kaum muslimin, membekali kaum muslimin dengan al-ilm, dengan ilmu. Semangat. Sebelum membagikan, kita baca dulu, barangkali ada pertanyaan. Iya, jangan kita ngasih, kitanya gak tahu apa isinya. Bila perlu ada yang kurang paham, tanyakan sama Ustaz. Ustaz ini maksudnya bagaimana? Kalau saya dapat pertanyaan begini, kira-kira? Jadi, fahami. Apa yang terdapat di dalam majalah itu? Fahami. Karena mungkin saja orang yang mendapat majalah itu akan bertanya tentang masalah terorisme, tentang masalah khawarij, mungkin akan bertanya. Nah, kita siapkan. Nah, jadi insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan antum semua bisa menyiapkan terkait nanti akan ada tebar majalah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menebarkan rahmah. Dakwah yang kita tunaikan menebarkan rahmah. Tidak menebarkan teror. Tidak menebarkan rasa takut di tengah masyarakat. tidak menebarkan kecemasan di tengah masyarakat, tapi yang kita dakwahkan ke tengah masyarakat adalah rahmat. Kita membicarakan masalah terorisme pun dalam rangka untuk tumbuhnya rahmat di tengah masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan radikalisme, terorisme, bisa membentengi diri, dirinya, keluarganya, anak-anaknya dari sikap-sikap radikal dan sikap-sikap teror. Ya. Jadi kita membentuk pasukan anti teror di rumah kaum muslimin. Itu yang paling penting. Dari mana kita bahannya untuk membentuk pasukan anti teror? Yaitu tadi, tebar majalah diantaranya bahan untuk menjadikan rumah tangga kaum muslimin sebagai basis gerakan anti, basis gerakan untuk melawan terorisme. Ya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Perihal menaati penguasa, bagaimana cara kita menolak apabila ada dari penguasa, dalam hal ini desa atau RT, RW, meminta bantuan kita, baik berupa dana atau tenaga terkait dengan acara-acara yang di luar syariat. Kalau dana, datang proposal 17-an. Iya, suka ada kan? Nah, datang. Terus kita keluarkan 10.000. Kita sampaikan, Pak, ini jangan dimasukkan ke dana 17-an ya. Ini buat Bapak saja. Kantongi, Pak, buat Bapak. Dah. Loh, enggak, ini untuk, sudah untuk Bapak. Dah. Orangnya akan marah? Akan marah? Enggak. Insya Allah tidak. Ya kan? Kita sedekah untuk Bapak. Sudah? Selesai? Selesai. Ya kan? Perlu dicoba? Praktikan. Ini ada yang pernah ngalami masalahnya. Ya kan? Enggak marah, enggak. Pulang. Matur suwun, matur. Enggak terus lagi. Lah ini untuk 17 aja. Enggak. Insya Allah selesai. Kita niatkan sedekah untuk bapaknya ini. Bagaimana cara berdakwah di masyarakat jika image orang-orang salafi kaku, tertutup, bertatap saja enggan, apalagi mendakwahi? Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Ya. Nah, kalau memang masyarakat memiliki anggapan seperti itu, ini kan namanya anggapan. Anggapan ini harus ditepis dengan apa? Dengan perilaku kita. Ya. Maka kalau kita hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, amalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Seperti apa? Pertama, ketemu masyarakat, tebarkan salam. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Naik motor langsung, jangan langsung wong gitu saja. Seperti punya rel, seperti kereta yang punya rel sendiri. Kalau naik motor begitu lewat ada orang tua, pelan. Ya. Bila perlu turun dulu, sampaikan assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mau kemana Bapak? Saya mau jalan ke sana. Mau ikut dengan saya? Insya Allah dengan seperti itu tidak akan ada salafi kok kaku. Insya Allah tidak. Hiduplah sunnah. Yang kedua apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, kalau kamu masak marok, makanan berkuah, perbanyak kuahnya. Tambah air untuk memperbanyak kuahnya. Lalu beri tetanggamu." Beri tetanggamu dari masakan itu, beri. Ya. Nah, seperti itu. Kita masak soto di rumah, jangan diperbanyak dagingnya. Kalau soto kebanyakan daging malah lucu. Karena soto itu dagingnya kecil, kecil ya kan? Ada daging soto besar-besar? Lucu soto seperti itu. Nah, perbanyak kuahnya. Ya kan? Nah, satu mangkok tolong kirimkan ke tetangga kita. Mau dilengkapi nasi, itu lebih bagus. Ketuk pintunya. "Assalamualaikum Pak Ahmad. Ini ada sedikit ini masakan. Ya mudah-mudahan Pak Ahmad berkenan lah." "Apa ini?" "Ya soto, sekedar soto saja." Itu. Nah, itu. Ya. Hidupkan sunnah itu. Ya. Sering memberi. Tahabu, tahabu. Memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka terus biasakan, hidupkan sunnah yang seperti ini. "Wah, tapi saya nanti bisa morat-marit ini anggaran." Enggak. Insya Allah enggak berat. Orang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu niatkan dalam rangka ittiba, ikhlas karena Allah, dan dalam rangka ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperhatikan tetangganya. Demikian juga kalau ada tugas ronda, jangan malah mangkir. Namanya sudah tercantum, salafi lagi. Ya. Rajin ke masjid, begitu tercantum namanya malam ini ronda, ya, malah tidak datang. Nah, ini menjaga keamanan itu penting. Itu termasuk salah satu, ya, yang diperintahkan agama. Jadikan kehadiran salafi ini menjadikan masyarakat tenang. Dengan apa? Ya diantaranya usaha kita. Begitu ada jadwal ronda, kita yang paling pertama datang. Ya. Paling pertama datang. Ya. Nah. Terus. Ya. Bila perlu, kalau kampungnya banyak salafinya, ya salafin terus yang berjaga. Ya. Yang berjaga. Ya. Salafin terus yang berjaga. Ya. Ada satu kisah yang mungkin ini, walhamdulillah ya. Jadi di sana itu, di Pulau Serang, ya, tepatnya di Gemba, itu ada imam masjid yang sudah dekat dengan kita, sudah tahu tentang dakwah kita. Bahkan kita pun mengisi kajian-kajian di masjid raya di situ. Satu ketika ada orang yang rupanya usil, tidak suka dengan dakwah kita, ya, memprovokasi Pak Imam. Memprovokasi Pak Imam. Ya. Agar Pak Imam ini mencela kita. Tapi apa jawaban Pak Imam? Kata Pak Imam Masjid Raya ini kepada orang-orang yang, ya, mengadu-ngadu ini, ya, ditanya, "Kalian waktu kerusuhan ada di mana? Tahu tidak kalian, mereka-mereka itu yang kalian cela ini, mereka-mereka itu waktu ada kerusuhan, mereka yang jaga di sini." Diam mereka. Artinya apa? Kehadiran salafiyin ini memang, ya, diperlukan. Ya. Dan kita tidak mengharapkan untuk kemudian dapatkan pujian, kita tidak mengharapkan untuk nanti dikenal, tidak. Tapi ini salah satu pelajaran. Bagaimana ketika dulu mereka ikhlas menjaga kampung-kampung kaum muslimin, buahnya bisa dipetik sekarang, terasa. Ini ikhlas. Mutaba'ah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau pas ada ronda, jaga. Ya. Jangan ngandalkan cuma Pak Bagas saja. Maka kita semua ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya. Ya, sehingga dengan demikian insyaallah image terhadap salafi ini kaku. Ya. Salafi ini tertutup, ya. Ditatap saja, ya. Buang muka misalnya, itu hilang insyaallah. Image-nya itu hilang. Ya, dengan tadi menjalankan apa? Sunnah-sunnah tadi itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah meninggalkan sholat jamaah di masjid disebabkan anak yang ingin ikut ke masjid? Dikarenakan anak mengganggu sholat jamaah. Jazakumullahu khairah. Wa antum jazakumullahu khairah. Ya anak, difahamkan. Kalau belum paham, diminta keluarga kita, istri kita, atau siapa yang ada di rumah untuk ya, menjaganya. Ya, untuk menjaganya. Ya, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Usahakan semaksimal mungkin agar anak itu ada yang menjaga di rumah. Ya. Apakah ada dalil contoh anjuran untuk menghijrahkan nama yang biasanya menjadi nama Islam yang bermakna baik? Soekarto, contoh Soekarto menjadi Muhammad, nama Islam. Jazakumullah khairan wa antum jazakumullah khairan. Ya, Nabi SAW mengganti nama-nama yang ya, tidak baik. Ya. Nabi SAW pernah mengganti nama beberapa sahabat yang tidak baik. Bahkan Nabi SAW mengatakan nama yang disukai Abdurrahman, Abdullah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terkait rekaman dari suara yang mengaku namanya dengan inisial G, ya, sudah dijawab ya oleh Ustaz Omar Hafizahullah Ta'ala. Dibaca saja keterangannya. Mohon nasihat terkait admin grup WA dan lainnya yang memberikan faedah di grup. Sangat banyak sampai banyak yang terlewat. Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Ya admin ya memberikan faedah-faedah yang sederhana-sederhana, yang ringkas, tidak perlu panjang-panjang. Nanti kalau panjang bersambung boleh, agar yang membaca itu juga tidak habis waktunya untuk sekedar baca terus HP. Ya karena ada pekerjaan-pekerjaan yang lain juga. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi kepada para admin ya, untuk mengukurlah yang sepantasnya itu kira-kira seberapa ya faedah-faedah yang diposting. Ya. Mungkin sehari 2 kali saja diposting. Ya, atau 3 kali pagi, siang, sore misalnya. Sudah, jangan setiap jam keluar lagu, setiap jam keluar lagi. HP-nya terus sampai akhirnya malas baca, lewat. Akhirnya tidak dapat faedah. Ya, akhirnya tidak dapat faedah. Diukurlah kemampuan anggota grup itu seberapa. Mohon bimbingan Ustaz terkait para istri yang mengeraskan suaranya terhadap suami-suaminya dan mendidik anak suami dengan kurang lemah lembut. Ya, nasihat. Ya, hendaklah para istri untuk ya, senantiasa menaati suaminya. Menaati suaminya. Ya. Dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Taati suami. Selama perintah suami itu yang ma'ruf diikuti. Sebagai bentuk ketaatan seorang istri kepada sang suami. Dan hendaklah bersikap lemah lembut. Ya, baik kepada suami ataupun kepada anak-anaknya. Ya. Perhalus budi bahasa. Perhalus jiwa, hati. Jangan sampai kasar. Ya, jangan sampai kasar. Ya. Ya. Kalau suami berbicara, dengarkan. Ya. Kalau suami sedang berbicara, dengarkan. Jangan membantah. Jangan membantah. Dengarkan. Ya. Dengarkan ketika suami berbicara. Jangan suami bicara potong. Oh, suami bicara potong. Ha? Jangan. Ada adabnya. Ya. Ada adabnya. Suami sedang berbicara, apalagi sedang memberikan nasihat. Dengarkan baik-baik. Ya. Dengarkan baik-baik. Ya. Nah, ini ya, penting untuk diperhatikan. Nasihat-nasihat suami itu diperhatikan. Selama itu nasihat yang ma'ruf, wajib untuk menaatinya. Ya. Kecuali kalau suami memerintahkan yang tidak benar. Na'udzubillah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara agar bisa menjadi orang yang bersabar? Ya, latihan. Kalau selama ini manusia bersumbu pendek, ya, mudah meledak, kalau kena picu sedikit saja meledak, nah maka berlatih. Ya. Banyak istighfar, ya, berusaha untuk memperbaiki diri, sedikit demi sedikit. Ada perkara apa? Tahan amarahnya. Ada apa? Tahan. Ada apa? Tahan. Ya. Jangan sampai lisannya digerakkan. Ya. Jangan sampai anggota tubuhnya digerakkan. Ya. Tahan semuanya. Kendalikan semuanya. Belajar bertahap, bertahap, bertahap. InsyaAllah. Ya. Dengan berlatih seperti itu, akan menjadi orang yang penyabar. Apakah bisa kita katakan mendapat hidayah ketika orang awam mengenal sunnah ya, dari orang-orang seperti Roja? Ya, kita lihat dulu. Ya. Ya. Karena orang-orang Roja itu ya, ya sudah memfatwakan untuk ikut politik kan gitu. Ya, kita perhatikan itu. Untuk ikut di dalam kancah politik praktis. Mereka sudah mengeluarkan fatwanya. Apakah kita harus selalu memakai gamis dan kopiah bulat dalam berdakwah? Kalau kita memakai peci hitam, memakai sarung dan baju koko, bolehkah? Boleh. Apa ditangkap? Kan boleh toh, nggak apa-apa. Pakai peci hitam, ya mubah saja, ya. Memakai sarung juga boleh, baju koko juga boleh, ya. Nggak masalah. Karena biar masyarakat tidak merasa silau, kok silau? Memang percaya atau fobia terhadap dakwah salafiyah. Boleh dalam rangka. Insya Allah yang seperti itu tidak melanggar syariat. Pakai sarung, pakai baju koko, ya. Pakai peci, mau putih, mau hitam. Yang putih nanti disebut pahaji gitu. Nah, ya. Tidak masalah. Ya. Semuanya hal yang mubah. Ada suami istri marahan lewat WA. Ya, ini masalah rumah tangga tuh jangan sampai lewat WA. Ya. Masalah rumah tangga jangan dibicarakan lewat WA atau SMS. Ya. Tidak akan memuat. Tidak akan memuat. Kalau ada masalah rumah tangga, duduk berhadap-hadapan, bicarakan dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, bicarakan apa masalahnya, bagaimana solusinya, jangan lewat WA. Jangan lewat WA, ini masalah besar, masalah rumah tangga. Kok lewat WA cuma sekecil ini? Sekantong HP. Masalahnya besar kalau udah masalah rumah tangga. Ya. Perlu duduk. Apa masalahnya? Perlu dibicarakan. Ya. Bila perlu mengangkat orang untuk penengah hakimnya, bila perlu hadirkan. Ya. Kok lewat WA? Nah, jadi sekali lagi, kalau ada masalah rumah tangga, jangan lewat WA. Yang namanya bahasa tulisan itu banyak keterbatasannya. Antum salah meletakkan koma titik saja jadi masalah. Apalagi tulisannya aku ditulis ki. Iya kan? Enggak mudeng ini. Ki. Apa ini? Oh, maksudnya aku. Aku tidak terima ki kali terima. Loh, kok jadi kali terima ini? Apa ini? Ini ya, dalam menulis pun ada adab sebetulnya kan? Ya, ada adab. Itu. Jadi ya, masalah-masalah seperti masalah rumah tangga, ya, masalah musyawarah yang berkaitan dengan dakwah, ya, perlu dimusyawarahkan dengan tatap muka. Ya, jangan melalui WA. Itu nasihat saya. Ya, kadang-kadang kita salah tafsir. Kita maksudnya ya hanya sekedar bergurau. Kan karena tidak mengerti mimik muka, raut muka tidak terlihat, jadi kesannya kan serius saja tulisan itu. Nah, ini kemudian disalahpahami. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Jih, itu dulu, udah 2:30. Habis ya waktunya. Jih, ya mohon maaf apabila ada yang tidak terjawab pertanyaannya atau permasalahannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan kepada antum semua dalam pembahasan kajian kita pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.